murid, pendapatannya 7 juta. Enggak cukup. Barakallahu fikum. 7 juta per bulan enggak cukup. Mestinya 40 juta, ya. Baik. Per bulan. Maka masih tetap dia dicap fakir. Baik. Jadi miskin ini barakallahu fikum bukan berapa pendapatannya, bukan. Baik, tidak diukur dari berapa pendapatan seseorang. Baik. Tapi diukur dari apa? Seberapa dia bisa memenuhi kebutuhannya. Walaupun pendapatannya banyak tapi kebutuhannya lebih banyak lagi, maka tetap bisa dianggap dia fakir. Miskin. Barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan bahwa miskin itu lebih mending firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas safina, adapun perahu ini, baik, maka sesungguhnya ini milik para fuqara, para miskin. Wa ammas fakana limasakin. Ini perahu milik orang-orang miskin. Mereka patungan untuk membuat atau membeli perahu. Paham barakallahu'alaikum. Milik orang-orang miskin. Ini perahu yang kita pakai ini. Berkata hadir. Kanat lima sakin. Ya amaluna fil bahar. Mereka bekerja di lautan. Mengangkut orang. Barakallahu'alaikum. Dan mereka mengambil upah dari itu. Wakana warahum maliku yakhudhu kulla safinatin ghasba, dan di hadapan sana, di depan kita ini ada raja yang kalau dia melihat perahu bagus diambil, dia rampas. Maka sengaja aku rusak agar supaya tidak diambil. Barakallahu fikum. Sengaja aku rusak sedikit di sini agar supaya tidak diambil ketika dia lewat. Oh, ada cacatnya, tidak bagus ini, tidak perlu diambil. Agar supaya tetap selamat dia tidak diambil oleh penguasa itu. Syahidnya di sini bahwa perahu itu milik orang-orang miskin, masakin wal amilin 'alaiha, para pekerja dari pengumpul zakat dan penyaluran zakat, orang-orang yang dilembutkan hatinya, orang-orang yang dalam riqab, dalam perbudakan diusahakan untuk kita bantu untuk menjadi orang merdeka, orang yang dililit utang juga bisa kita bantu melalui zakat kita sehingga dia bisa membebaskan diri dari lilitan utang, dan orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bin sabil. Sebagian ulama mengatakan fi sabilillah di sini barakallahu fikum termasuk para talabatu ilmu, para penuntut ilmu barakallahu fikum, yang memiliki kekurangan, termasuk dia fakir atau miskin, kemudian dia dalam proses penuntutan ilmu, dia menghabiskan seluruh waktunya dia pakai nantinya untuk mengajari umat apa yang telah dia dapati dari ilmu. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah fi haddi alladzi la turfa'u ilaihi zakah. Jenis orang-orang yang tidak boleh kita berikan padanya zakat. Tadi jelas 8 jenis manusia. Maka di sini ada al-asnabul ladina la yajuzu sarfu zakati lahum. Orang-orang yang tidak boleh kita serahkan kepadanya zakat. Yang pertama, al-aghniya wal aqwiya al-muktasibun. Orang kaya, kuat dan memiliki pekerjaan. Dikauli salasam, la hadza fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib. Tidak ada jatah zakat untuk orang-orang kaya, kawi, kuat, muktasib, memiliki memiliki pekerjaan. Walakin yuta' al-amil 'alaiha wal gharim wa in kan maghniya. Dikecualikan dari orang kaya ini, walaupun dia kaya tetap diberi kalau dia menjadi apa? Amiluz zakah. Wal 'amilina 'alaiha itu kita sudah bahas kemarin, ada di pertemuan yang lalu. Orang yang amil zakah walaupun dia kaya tetap diberi gaji. Dia digaji, diberi upah dari pekerjaannya ini. Dia meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya. Wal gharim wa in kanu aghnia kama taqaddam. Gharim garim orang yang apa? Yang ngutang. Barakallahu fiik. Orang yang ngutang. Barakallahu fiik. Maksudnya ngutang di sini dan tetap kaya. Barakallahu fiik. Bukan berarti orang yang kaya tidak pernah ngutang. Oh. Terkadang lebih banyak utangnya. Barakallahu fiik. Terkadang lebih banyak utangnya. Dalam proses dagang ini, terkadang orang utang dulu, nanti bayar. Baik. Terkhusus orang yang barakallahu fikum, yang gharim ini, yang mengutang untuk apa? Mendamaikan dua orang yang bersengketa atau dua kelompok yang bertikai, yang butuh dana besar mungkin untuk didamaikan, karena butuh dana untuk mendamaikan barakallahu fikum. Karena kalau yang mau didamaikan ini, yang mau didamaikan ini harus keluar dana, ya tidak mau damai. Paham? Jadi, maunya yang mau dipersatukan ulang ini si A dan si B atau kelompok A kelompok B, maunya tinggal duduk kemudian enak-enak dalam posisi senang-senang, barakallahu fikum, makan, minum. Baik. Dipasilitasilah. Baik. Kalau mereka sendiri yang harus menanggung semua biaya itu, mereka mah sudah jo. Keluar uang nih. Gambar lagi kok. Pertimbangannya padahal sudah mau akur misalnya, tapi pertimbangan duit lagi. Maka ada orang yang apa? Menengahinya. Dan butuh uang, butuh dana untuk itu. Dan seadanya dia harus ngutang karena itu, maka boleh dibantu dengan zakat. Wal qadir alal kasb idza kana mutafarrigan li talab al ilmi syar'i. Wal qadir alal kasb idza kana, demikian juga orang yang mampu untuk mencari duit, tapi karena dia memanfaatkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, taib. Walaysa lahu malun, sementara dia sudah tidak ada lagi hartanya, fa yu'ta min zakat, maka boleh dia diberi dari zakat. Baik. Misalnya ada ikhwanuna barakallahu fikum meluangkan waktunya seluruhnya untuk belajar. Tidak ada waktu untuk cari duit. Padahal kalau mau kerja bisa kerja dia. Tapi ya tidak menuntut ilmu. Paham barakallahu fikum. Tidak menuntut ilmu. Walhasil ketika dia menuntut ilmu, walaupun kuat, tidak bekerja dia, karena semua waktunya dipakai untuk menuntut ilmu, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Baik. Misalnya kita, barakallahu fikum, kita utus dia misalnya untuk belajar di satu pondok pesantren, untuk belajar, tok, tidak ada kegiatan lain. Maka tidak mengapa untuk kita berikan zakat untuk mereka. Baik, menuntut ilmu. Yang seperti ini perlu biaya. Perlu biaya, perlu kita sokong. Baik. Kita sering ulang dan ulang bahwa membiayai orang untuk memakmurkan masjid itu lebih bagus daripada apa? Daripada membangun masjid. Barakallahu fikum. Membangun masjid tok. Sekarang banyak sekali masjid terbengkalai, tidak dipakai. Wala sholat, wala syai, ditutup. Baik. Kita butuh orang yang mau meramaikan masjid dan menghidupkan masjid ini. Dengan ilmu, dengan ta'lim. Barakallahu fikum. butuh kita. Dan untuk membangun masjid lebih gampang orang apa? Lebih gampang orang untuk mengumpulkan duitnya. Woi, kita bangun masjid sekarang. Woi, butuh sekian. Maka ramai-ramai orang. Tapi untuk disalurkan ke orang-orang yang menuntut ilmu, karena masjid kan dapat liau. Oh, setelah bangun terus di masjid, kan begitu. Sementara untuk barakallahu fikum, untuk membiayai, kapan mau kelarin dia? Satu yang tidak nampak barakallahu fikum. Tapi boleh jadi barakallahu fikum satu orang yang kita biayai dia bisa menghidupkan sekian banyak orang. Dan dia bisa memakmurkan sekian banyak masjid. Dari satu orang ini. Baik. Jadi orang yang menuntut ilmu ini barakallahu ilmu. Kalau kita cerita itu menuntut ilmu syar'i. Paham? Bukan ilmu komputer, bukan ilmu geografi, bukan ilmu matematika, fisika, bukan. Ilmu kalau disebutkan secara mutlak dalam pembahasan syariat kita ini adalah ilmu syar'i, ilmu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ada cerita tentang keutamaan ilmu, maka ilmu syar'i. Baik. Adapun ilmu yang lainnya hanya sekedar ngikut. Baik. Beda ilmu syar'i dengan ilmu duniawiyah. Ilmu syar'i Anda tidak boleh menimbanya kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu duniawiyah terserah Anda mau jadi apa dengan ilmu dunia Anda. Mau cari ilmu apa untuk dapat duit banyak terserah. Tidak menjadi masalah untuk Anda. Baik. Dan kalau ada orang yang mau belajar kepada Anda dan Anda harus mempersyaratkan sekian duit, tidak mengapa untuk Anda mempersyaratkannya. Tapi privat atau kursus apa, misalnya kursus matematika, privat apa, membaca apa, gitu. Tapi dengan bayaran sekian, silakan. Niatnya Anda untuk jadi kaya raya dengan menuntut ilmu dunia, silakan. Urusan dunia. Tapi ketika itu adalah ilmu agama, maka itu adalah ibadah. Anda dipahalai ketika Anda menuntutnya. Dan Anda pun dipahalai ketika Anda mengajarkannya. Sehingga yang dibutuhkan keikhlasan dan apa kejujuran dalam menimbanya serta menyampaikannya. Barakallahu. Baik. Tidak dipungut biaya. Tidak pakai yuran. Baik. Tinggal duduk dengan barakallahu. Satu saat nanti kita yang akan menyampaikannya. Demikian pula. Kita hanya mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Barakallahu. Tapi kalau kita melihat barakallahu fikum ada orang yang butuh dengan itu, ya kita bantu. Barakallahu fikum. Ada penuntut ilmu yang kita lihat masyaallah berpotensi. Jadi kita bantu. Kita kirimi duit barakallahu fikum sekian sekian per bulan lah. Saudara kita punya anak masyaallah, bagaimana anaknya ya? Baik. Bagaimana perkembangannya? Iya, di ya belajar alhamdulillah. Terus berapa antum kirim untuk anakmu per bulan? Dia sebut nominalnya, kita pikir ini kurang. Baik, mungkin dia mau beli kitab, mau beli ini apa ini? Kirimkan untuk anakmu. Supaya dia beli kitab. Barakallahu fiik. Baik, saudara kita bantu. Anak-anaknya yang mondok di pesantren, kita bantu. Sekemampu kita tentunya. Baik. Paham insyaallah ini? Baik, fa innahu yu'ta min az-zakah. Baik. Kalau dia penuntut ilmu, walaupun dia kuat bisa kerja, tapi dia habiskan waktunya untuk belajar agama, maka tetap diberi dari zakat. Lianna talabal ilmi jihadun fi sabilillah. Karena menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. dari bangun sampai tidur kembali menuntut ilmu terus. Paham? Adapun jihad fisabilillah masih ada mungkin jeda waktu pulang dari perang, masih istirahat. Tapi para penuntut ilmu siang malam mereka senantiasa menghafal, murojaah, mutalaah, pagi, siang, malam, rutinitas itu terus menerus, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, itu kerjanya terus. Tidak ada pikiran untuk cari duit. Makanya diberi dari zakat. Karena kita di ma'ahad dulu, barakallahu fikum. Terkadang ada pembagian-pembagian. Pembagian untuk para penuntut ilmu. Dibagi-bagi duit. Bagi-bagi jubah. Bagi-bagi macam-macam. Dari zakat. Dari zakat. Khusus untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena menurut ilmu jihad fisabilillah. Wa ma in kana al-qadir 'ala al-kasbi 'adidan taraka al-'amal lit-tafarrug lin-nawafil lil-'ibadat fala yu'ta. Coba bedanya. Adapun kalau ada orang yang mampu bekerja, kuat, tapi dia tidak mau bekerja. Dia menyibukkan diri dengan ibadah. Baik. Ibadah-ibadah nafilah. Maka tidak boleh diberikan dari zakat. Lana al-ibadata naf'uha qasir 'ala al-'abidi bi khilaf al-'ilm. Apa bedanya? Karena 'abid, tapi ibadah yang dilakukan hanya untuk dia kemanfaatannya. Sementara penuntut ilmu kemanfaatannya untuk diri dia dan untuk orang banyak. Baik. Itu yang pertama. Yang tidak boleh kita berikan agniya akuya al-muqtasidi. Tapi kuat yang bisa mampu kerja. Tapi kecuali apa? Penuntut ilmu yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, tidak untuk bekerja. Yang kedua, al-usul wal-furu' wal-zawjah alladziina tajibu nafaqatuhum. Orang yang tidak boleh diberi zakat adalah usul. Usul pokok kita ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, punya apa lagi ke atas, apa namanya, buyut, pokoknya ke atas, usul namanya. Furu ke bawah, cabang-cabang, anak, cucu, cici ke bawah, ini tidak boleh diberi zakat. Kita yang mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh kita serahkan zakat kita ke bapak ke atas, kemudian anak ke bawah. Kenapa? Karena kewajiban memberi nafkah. Pada itu dafu zakat, demikian juga istri. Istri yang wajib untuk kita beri nafkah, anak kita yang wajib kita beri nafkah, orang tua kita yang wajib kita beri nafkah, tidak boleh diberi zakat. Fala yajuzu dafu zakati ila man tajibu 'alal muslimi nafaqatuhu kal aba. Tidak boleh kita pengusaha ada uang yang harus dikeluarkan zakatnya. Baik, tidak boleh kita berikan uang itu kepada orang dekat kita, kerabat kita yang wajib kita nafkahi. Paham? Yang wajib kita nafkahi seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Lian ada pas zakat ila haulai yugnihim anin nafakatil wajibati alaihim. Karena kalau kita memberikan zakat kepada mereka, berarti kita menggugurkan kewajiban yang ada pada kita. Paham? Wa min thamma ya'udu nafu zakati ilaihi. Fakana huda faha ila nafsi. Dari situ, kemanfaatan zakat itu yang untuk dirinya sendiri. Ya seakan-akan dia memberi zakat untuk dirinya sendiri. Hah? Mertua bukan orang yang harus kita tanggung zakatnya, barakallahu, nafkahnya, barakallahu fikum. Boleh kita berikan zakat. Baik, barakallahu fikum. Adapun kita nafkahi itu min babil ihsan, perbuatan baik kita. Kita menafkahi mertua kita, barakallahu fikum. Walaqtain, mana tadi? Wa min thamma ya'udzu zakat ilaihi fa kannahu dafa'aha ila nafsihi. Al-kuffar yang ketiga, orang kafir ghairul mu'allafin. Orang kafir yang bukan mu'allafati qulubuhum. Fala yajuzu dafu'u zakati ila al-kuffar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyahum wa turaddu ila fuqara'ihim. Orang kafir tidak boleh diberi zakat kalau tidak untuk dilembutkan hatinya. Sesuai dengan ucapan Rasulullah, tu'khadhu min aghniyahum wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil zakat itu dari orang kayanya kaum muslimin dan dikembalikan kepada kaum muslimin fakirnya. Ai aghniyahul muslimin wa fuqara'ihim duna ghairihim. Jadi diambil zakat dari orang kayanya kaum muslimin, diberikan kepada fakirnya kaum muslimin. Walianna man qasa wa inna min maqasid az-zakati ighna'ul ighna' fuqara'il muslimin. Karena tujuan zakat itu sesungguhnya memberi kecukupan kepada fuqara kaum muslimin. Wa tawtidu da'aimil mahabbati wal ikha'i baina afradil mujtama' al muslim. Dan untuk memperkuat da'aimul mahabbah, tonggak-tonggak kecintaan dan persaudaraan di antara person-person yang ada di masyarakat kaum muslimin. Wa dzalika la yajuzu ma'al kufar, yang demikian tidak boleh kalau kita berikan, dan kita tidak dapatkan itu kalau kita berikan kepada orang kafir. Paham barakallahu fikum. Yang keempat, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu zakatu li ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Tidak boleh kita berikan zakat itu kepada kerabat Rasulullah. La tahillu zakatu li ali Nabi. Tidak halal zakat itu untuk keluarga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Baik. Untuk memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Ikram pemuliaan terhadap mereka dan kemuliaan mereka. Liqouli sallallahu alaihi wasallam innaha la tahillu li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Zakat itu tidak halal untuk keluarga kerabat Muhammad. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran. Awsakh. Kotoran-kotoran dari harta orang-orang. Barakallahu fikum. Ini harta yang kita kumpulkan, kita tidak tahu terkadang ada di antaranya yang tidak halal. Seandainya pun kita tahu kehalalannya semuanya, ada haknya fukara. Paham barakallahu fikum. Yang tidak halal untuk kita makan, sehingga wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Maka keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk mendapatkan, karena itu termasuk ufah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kilahum banu Hashim wa banu al-Muttalib. Maka kerabat Rasulullah tidak boleh mendapatkan zakat. Mereka hanya boleh mendapatkan hadiah dan juga apa? Jatah dari khumus. Barakallahu fikum. Khumus ini 1/5 dari harta rampasan perang. Walul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kilahum banu Hashim. Keluarga anak keturunan Hashim dan Banu Muttalib. Wa kilahum banu Hashim faqat wa huwa sahih. Ada mengatakan hanya keturunannya Hashim saja itu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaihi yasihu dafu zakati ila Banu Muttalib. Dengan ini sah-sah saja kita memberikan zakat kepada anak cucu Al-Muttalib. Lainum laysu min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bukan dari kerabat Rasulullah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Wa illa ya kerabat semua barakallahu fikum, tapi yang paling dekatnya. Wa li umil ayah innamas sadaqatu lil fuqara fa yadkhulu fihim banul muttalib. Dan karena keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, maka termasuk banul muttalib. Yang rajih di sini kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Banu Hashim. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Masih ada beberapa poin insyaallah yang kita tahu sekarang ini 4 yang tidak boleh kita berikan zakat kita. Dan kalau kita merasa seperti ini, maka jangan pernah menerima zakat. Paham barakallahu fikum. Kalau Anda sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, maka Anda tidak boleh menerima apa? Zakat. Berapa kira-kira? 800? 500? Berapa tadi? Kalau emas 85 gram. Paham barulah bikum. 85 kali 500 ribu berapa kemarin tadi? Hah? Berapa juta? Berapa? Berarti 42 juta. Iya. Oh, 500 ribu. 500 ribu kali 85 gram. Berapa? 42.500. Ini kalau kita ukur dengan emas. Tapi kalau kita ukur dengan perak, ya ini 858. 858 kali 15.000 ya. Perak per gramnya. Hah? 7.000. Coba kali berapa? 858 kali 7.000 rupiah. 6.600.000. Berarti sudah banyak duit itu kalau 6 juta. Sebagian ulama barakallahu fikum mengukur zakat itu, zakat uang ini dengan perak, ada juga mengatakan dengan emas. Barakallahu fikum. Zakat fitra untuk masakin, tu'matan lil masakin, tuhratan lil sa'imin, wa tu'matan lil masakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Sesuai dengan kemaslahatan, barakallahu fikum, maslahatnya di mana? Nah, dia anggap bahwa ini sangat perlu, sangat butuh, maka itu tidak mengapa. Makanya tidak boleh untuk kita berikan zakat kita agnia, orang yang kaya dan orang yang kuat bisa bekerja, kecuali penuntut ilmu. Paham barulah itu. Kalau mereka walaupun kuat, walaupun memiliki keterampilan, kalau dia memakai waktunya dan tenaganya untuk menuntut ilmu, maka ketika dia tidak memiliki uang, maka berhak untuk dia diberi apa? Diberi zakat. Yang kedua, orang tua kita usul dan furu' kita yang wajib kita nafkahi, tidak boleh kita serahkan zakat untuknya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-kufar, orang kafir yang bukan untuk dilembutkan hatinya, tidak boleh diberikan zakat. Kemudian yang keempat, keluarga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Banu Hashim. Barakallahu fikum. Tidak semua barakallahu fikum. Tidak semua. Kalau memang Habib itu ada keturunannya dia dari Banu Hashim, termasuk. Termasuk. Kita tidak mengingkari bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sampai hari kiamat. Ada. Dan kita menghormati, memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Kalau mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Baik. Adapun kalau dia fasakah, baik, misalnya orang fasik dia atau apa, maka baik, ala hasabi. Barakallahu fikum. Kita mencintai seseorang apa? Karena keimanan dan ketakwaannya. Kalau dia adalah seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kita cintai lagi. Paham? Allahu barakatuh. Ila hunna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.